suasana baru. Kau mampu tenangkan aku di saat risau dalam hatiku. Lembutnya sikapmu meluluhkan hati ini. Terbuai aku terlena oleh dirimu, oleh dirimu. Oh, jantung pun bergetar saat engkau ada di dekatku. Mungkinkah diriku telah jatuh cinta pada dirimu. Oh, sebisa diriku mencoba untuk melupakanmu, namun ku tak bisa, kau pun selalu ada dalam hatiku. Dan biarkan semua mengalir apa adanya, ku yakin kau pun paham.